Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Faya ma'ashra al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Demikian banyak telah kita sebutkan adab dari adabul usrah wa zikru as-suhbati wal-ukhwah dari awal pembahasan hingga pembahasan terakhir yang kemarin telah kita sebutkan, yang tentulah dari semua pembahasan yang disebutkan oleh al-muallif al-imam Abu al-Barakat al-Ghazi rahimahullah, padanya hendaklah seorang muslim berupaya untuk kemudian senantiasa menerapkannya dan mengevaluasi tutur katanya dengan saudaranya, demikian pula sikapnya dengan saudaranya, bahkan tindak tanduknya terhadap saudaranya seorang muslim. Dan terkhusus dalam bab al-mu'asyarah, pergaulan seorang muslim dengan muslim yang lainnya, ini dibutuhkan adanya al-juhud wal-ijtihad, kesungguh-sungguhan, rasa semangat untuk kemudian bisa senantiasa mengingat adab-adab yang dibimbingkan oleh mereka para ulama al-Islam. Karena yang kita hadapi di depan kita ini adalah sebagai seorang manusia, bukan sebagai seorang malaikat dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Azza wa Jalla puji mereka di dalam firman-Nya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa taat di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang kiram, yang mulia. Yang tentulah mereka diciptakan dalam keadaan memiliki sifat-sifat yang sempurna. Adapun manusia Bani Adam adalah seorang yang disifati oleh Allah Azza wa Jalla dengan sifat an-naqs, sifat kurang. Di antaranya Allah Azza wa Jalla mensifati manusia sebagai seorang yang zalum, yang sering melakukan perbuatan aniaya, kezaliman. Demikian pula Allah Azza wa Jalla mensifati mereka dengan sifat seorang yang jahul, yang jahil, sehingga terkadang dengan kejahilannya dia terjatuh ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dengan sifat kekurangannya dia terjatuh ke dalam pelanggaran dari syariat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Demikian pula dalam bab al-mu'asyarah, ini dibutuhkan seorang muslim untuk kemudian benar-benar menerapkan as-sabr, kesabaran yang ekstra tatkala berhubungan dengan saudaranya seorang muslim, dan semangat untuk benar-benar menerapkan arti dari kesabaran tersebut, yang tentu dalam bab muamalah, interaksi antara seorang dengan yang lainnya terkadang muncul adanya kesalahpahaman antara satu dengan yang lainnya, mungkin muncul adanya azan, persangkaan yang jelek kepada yang lainnya, ataukah mungkin terkadang muncul adanya luapan dari emosi, sehingga terkadang seorang la yadri ma yaqul, tidak mengetahui apa yang diucapkannya. Mungkin akhirnya dia memakinya, mungkin akhirnya dia mengumpatnya, dan bahkan mungkin akhirnya dia memukulnya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Namun seorang muslim yang baik, yang mulia, yang Nabi SAW menyebutkan dirinya adalah sebagai seorang yang khair, yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi mereka orang-orang yang terjatuh ke dalam kesalahan adalah yang mengerti kadar dirinya, mengerti bahwasanya dia adalah seorang yang salah, mengerti bahwasanya selama ini ternyata sikapnya itu keliru, sehingga dia berupaya senantiasa mengevaluasinya, dan dia berupaya untuk kemudian mengimbangi kesalahannya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga terkadang di pagi hari dia marah kepada saudaranya, di sore harinya dia menyesal. Yang rasa penyesalan ini tidak hanya diutarakan antara dirinya dengan saudaranya tersebut, namun juga dia menyesal dengan benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Karena itulah Allah Azza wa Jalla menjadikan manusia itu sebagai fitnah untuk yang lainnya. Di dalam ayat yang mulia Allah Azza wa Jalla berfirman, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً, dan kami jadikan sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya sebagai fitnah. Terlebih tatkala seorang bergaul antara yang berbicara dengan lawan bicaranya, ini terkadang muncul adanya ketidakfahaman. Muncul adanya dari ketidakfahaman tersebut at-tadabur, saling memunggungi, at-taqatu, saling berupaya untuk memutus hubungan antara satu dengan yang lainnya, dan bahkan tak jarang akhirnya muncul cacian, demikian pula makian disebabkan karena perkara yang demikian. Sehingga Allah Azza wa Jalla menjadikan ujian tidak hanya berbentuk al-mal, kekurangan harta, demikian pula kekurangan makanan dan yang semisalnya, kemadharatan, kesengsaraan. Bahkan manusia tatkala seorang berinteraksi dengan mereka, Allah Azza wa Jalla menjadikan lawan dari bicara kita adalah sebagai fitnah untuk kita yang berhadapan, demikian pula bercakap dengan mereka. Sehingga Allah Azza wa Jalla menyebutkan pada ayat yang selanjutnya, atasbirun, apakah kalian bisa menjadi seorang yang bersabar? Artinya apakah kalian wahai hambaku tatkala berinteraksi dengan mereka bisa menjadi seorang yang bersabar? Berinteraksi dengan seorang yang temperamen harus membutuhkan adanya kesabaran yang ekstra. Berinteraksi dengan seorang yang kaku juga harus membutuhkan kesabaran yang ekstra. Berinteraksi dengan seseorang yang pendiam juga sama, harus membutuhkan adanya kesabaran yang ekstra. Dan yang semisalnya. Dan terkadang seorang yang bersabar itu sendiri, muncul pada dirinya adanya luapan emosi. Sehingga terkadang mungkin dia salah, terkadang mungkin dia keliru, dan yang semisalnya. Ini sesuatu yang wajar dan sering dijumpai dalam bab pergaulan. Terlebih lagi ma'asyarul ikhwar rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, an-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyebutkan secara khusus di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala, bahwasanya musuh-musuh manusia, iblis dan bala tentaranya dari kalangan asyayatin, baik dari bangsa jin, demikian pula bangsa manusianya. Mereka tak henti-hentinya berupaya untuk kemudian menebarkan api permusuhan antara seorang muslim dengan saudaranya muslim yang lainnya. Menebarkan adanya persengketaan, perseteruan, kesalahpahaman, berujung pada polemik yang berkepanjangan. Tidak saling tegur, tidak saling menyapa, terucap ucapan yang kotor antara satu dengan yang lain. Ini termasuk dari misi dan visi yang paling utama yang diupayakan oleh iblis dan bala tentaranya dari bangsa al-jin demikian pula al-ins. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullahu taala bersabda, "Inna syaitana qad ayyisa min ay'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab." Walakin fi tahrish bainahum. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa menjadikan orang-orang yang musallun, yang menjalankan ibadah salat di jaziratil Arab. Menunjukkan syaitan telah berputus asa kepada mereka, orang-orang mukmin yang muwahhidin, dari satu perbuatan yang syaitan berupaya menjadikan mereka masuk ke dalam neraka jahannam, yaitu upaya syaitan untuk menjadikan mereka menyembah dirinya, menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan kesyirikan dengan syirik yang besar yang akan bisa memutuskan semua amalan mereka dan mengekalkan mereka ke dalam neraka jahannam. Ini perkara yang syaitan berputus asa untuk berupaya semaksimal mungkin menjadikan seorang muslim yang muwahhidin mereka menjadi seorang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan ada satu perkara yang syaitan tidak ada kena lelah, terus muncul semangatnya, muncul antusiasnya, dan muncul keinginannya demikian besar menggoda bani insan sehingga dengannya akhirnya menyebabkan mereka terjatuh ke dalam lembah kebinasaan, terjatuh ke dalam kezaliman, terjatuh ke dalam dosa besar, dan akhirnya menyebabkan mereka terjatuh ke dalam neraka jahannam wal iyadz billah, yaitu fi tahrishi bainahum, dalam menebarkan tahrish, permusuhan antara mereka, para musallun, para mukminun, para muwahhidun, sehingga menyebabkan sebagian mereka memusuhi yang lainnya dan menyebabkan sebagian mereka melakukan perbuatan kezaliman kepada yang lainnya. Yang semakna dengan ayat ini seperti yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surah Al-Isra, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakanlah kepada hamba-hambaku, kata Allah Azza wa Jal, untuk kemudian mereka menjalankan satu perintah yang penting, sehingga secara khusus Allah Azza wa Jal memerintahkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan hal ini kepada umatnya. Di antara pesan Allah Azza wa Jal kepada Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wassalam yang Allah bagikan dalam surah tersebut adalah mengucapkan satu ucapan yang ahsan tatkala berinteraksi dengan sesama mereka. Disebutkan dengan lafaz isim tafdhil, ahsan, bukan disebutkan dengan bentuk isim yang biasa, billati hiya hasanah, yang baik. Tidak disebutkan seperti ini oleh Allah Azza wa Jalla, tapi disebutkan dengan isim tafdhil, artinya perintah dari sisi Allah Azza wa Jalla yang secara khusus Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar memerintahkan para umatnya untuk memilih ucapan yang paling bagusnya, memilih tutur kata yang paling baiknya tatkala berbicara, berinteraksi dengan sesamanya muslim yang lainnya. Sehingga bila mana di sana terngiang di benaknya ada tiga dari perkataan yang seluruhnya adalah baik, maka dia pilih dari ketiganya mana yang paling bagusnya. Tatkala menyampaikan uzur, afan saya tidak bisa membantu antum, bingung dia, kalimat yang pas apa ini ya? Afan saya sibuk, atau afan saya nggak bisa membantu antum, ataukah kalimat yang seperti apa? Aduh, afan jidan, sebetulnya saya pengen bantu antum, namun karena saya sibuk, saya cuma bisa ngasih ini saja. Uang 50 ribu atau yang semisalnya untuk kemudian bisa beli gorengan. Kalau semisal ada pengumuman kerja bakti dan yang semisalnya. Pilih yang paling bagusnya. A, B, C. Kayaknya yang C ini yang paling bagus ini. Gak ada yang lain. Pilih kalimat tersebut. Atau tatkala seorang berseteru dengan kawannya, berseteru dengan lawan bicaranya karena salah faham dan yang semisalnya, maka dia pilih kalimat yang paling bagusnya tatkala dia keluarkan dengan lisannya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan alasan sebab musabab kenapa seorang muslim tatkala berinteraksi berbicara dengan sesamanya ini diperintahkan untuk memilih ucapan yang paling baiknya, yang paling bagusnya, dengan penuh adab, dengan penuh kesopanan, tanpa ada nilai kesombongan, dan menggambarkan kerendahan hati orang yang mengelafazkannya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan alasannya, li'anna syaitana, ya'inna syaitana yanzaghu bainahum. Sesungguhnya syaitan ini berupaya yanzaghu bainahum, menebarkan bibit permusuhan di antara mereka. Sehingga bila mana seorang muslim tatkala berbicara dengan lawan bicaranya dari saudaranya seorang muslim yang lainnya, dia tidak bisa mengekang lidahnya. Dia biarkan lidah itu bergerak dalam keadaan tidak dikekang, tidak diatur, tidak diolah ucapannya. Maka sangat-sangat dimungkinkan disebabkan karena lisan, akhirnya dia nodai persahabatan yang sebelumnya telah terjalin dengan sekian lama antara kawannya, mungkin 5 tahun atau mungkin 7 tahun yang silam dia telah mengenal dirinya, akhirnya ternodai sehingga menjadi sebab pertikaian permusuhan antara dirinya dengan saudaranya tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Kenapa syaitan berupaya dalam bab ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, berambisi dan sangat besar ambisi mereka untuk kemudian menjerat banil insan terjatuh ke dalam lembah dosa dan kerugian dalam bab interaksi dirinya dengan kawannya seorang muslim yang lainnya, karena begitu banyaknya riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang afdholiyah, keutamaan seorang muslim yang dia mencintai saudaranya muslim yang lainnya karena Allah Azza wa Jal. Keutamaan seorang muslim yang dia memaafkan kesalahan saudaranya karena Allah Azza wa Jal. Keutamaan seorang muslim yang dia memiliki sifat rendah hati kepada kawannya karena Allah Azza wa Jal. Keutamaan seorang muslim dia bisa menahan amarahnya karena Allah Azza wa Jal tatkala emosi dengan saudaranya. Keutamaan seorang muslim membantu saudaranya dan menanamkan rasa cintanya kepada saudaranya. Demikian banyak dalil-dalil yang ada dalam sunnah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keseluruhannya memotivasi seorang muslim untuk benar-benar memberikan rasa cintanya kepada saudaranya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebabkan sebab masuknya seorang ke dalam al-jannah adalah dengan saling cinta mencinta antara seorang muslim dengan saudaranya muslim yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya sebab musabab seorang terjatuh ke dalam neraka jahanam adalah tatkala hilang rasa cintanya kepada saudaranya muslim yang lainnya. Yang tatkala rasa cinta tersebut hilang dari dirinya, maka sangat dimungkinkan syaitan akhirnya mempengaruhi dirinya dan menjatuhkan dirinya ke dalam dosa-dosa besar. Wal'iyazubillah. Betapa banyak dosa-dosa besar itu Allah Azza wa Jalla berhubungan, Allah Azza wa Jalla menjadikan dosa tersebut berhubungan dengan hak-hak seorang muslim yang lainnya. Seperti halnya al-ghibah, terjadi khilaf di antara mereka para ulama, namun sebagian di antara mereka menyebutkan al-ijma', kesepakatan di antara mereka para ulama bahwasanya al-ghibah ini termasuk dari kabairul dzunub, dosa dari dosa-dosa besar. Di antaranya pula an-namimah, di antaranya pula pencurian, di antaranya pula perbuatan kezaliman yang diberikan seorang kepada seorang muslim yang lainnya. Ini seluruhnya Allah Azza wa Jalla jadikan perbuatan dosa-dosa ini berhubungan dengan hak-hak saudaranya muslim yang lainnya. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di dalam hadisnya yang sahih menyatakan bihasbi mri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim, cukuplah seseorang teranggap melakukan kejelekan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan dia merendahkan saudaranya seorang muslim yang lainnya. Apakah merendahkan dengan ucapannya, merendahkan dengan mimiknya? Allah Azza wa Jalla secara khusus mencela al-humazah wal-humazah. Al-humazah sebagian ahli tafsir mentafsirkan adalah seorang yang mencela seorang yang lainnya dengan lisannya, dengan ucapannya. Kalau lumazah adalah seorang yang mencela seorang yang lainnya dengan perbuatannya, dengan perbuatannya, bukan dengan kata-katanya. Ini seluruhnya termasuk dari al-lumazah wal-humazah. Yang keduanya Allah Azza wa Jalla sebutkan celaannya, mereka akan mendapatkan wail, kecelakaan. Sebagian menyebutkan wail adalah wadin fi jahannam, dia akan mendapatkan lembah di neraka jahannam, sehingga dia akan dimasukkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di lembah tersebut. Wal'iyazubillah. Bila mana celaan dan kata-kata yang kotor yang diungkapkan, diucapkan oleh seorang kepada yang lainnya tergolong satu perbuatan dosa kejelekan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentu yang di atasnya dosanya jauh lebih besar, yang di atasnya dosanya jauh lebih mengerikan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, man dharra musliman dharrahullahu alaih, barang siapa yang memadharatkan seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemadharatan kepada dirinya. Barang siapa yang menimpakan perbuatan kejelekan kepada seorang muslim, dia akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin, apapun bentuknya. Sehingga Nabi alaihi salatu wasalam tatkala mengingatkan mereka, orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam, di dalam salah satu khutbahnya Rasulullah SAW secara khusus memberikan peringatan kepada mereka untuk kemudian tidak menyakiti saudaranya seorang muslim dan tidak mencari-cari aib-aib mereka. Bahkan kemudian Nabi SAW menyebutkan akibatnya, wa man tatabba'a awrata akhihil muslim tatabba'allahu awratahu, وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يُفَضِّحُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ. Barang siapa yang mengikuti aibnya seorang muslim, dia mencari-carinya, dia berupaya untuk menyebarkannya nantinya, maka Allah Azza wa Jalla sendiri yang akan mencari-cari aibnya. Dan barang siapa yang sudah dicari-cari aibnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti Allah Azza wa Jalla akan membongkar aib orang tersebut walaupun dia bersembunyi di dalam rumahnya. Dia takut, tidak mau keluar. Dia berupaya untuk menyembunyikan aibnya, menyembunyikan kesalahannya, menyembunyikan cacatnya. Namun Allah Azza wa Jalla membongkar aibnya, dan menjadikan seorang yang lainnya mengerti kejelekannya dan apa yang ada pada dirinya. Wal'ayyadzubillah. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Di dalam beberapa hadis Nabi SAW menyebutkan kebaikan yang diberikan oleh saudaranya seorang muslim kepada yang lainnya, adanya timbal balik yang sepadan dari sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Seperti bantuan seseorang kepada saudaranya yang lain yang membutuhkan. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah azza wa jalla akan membantu seorang hamba selama hamba tersebut itu membantu saudaranya. Tatkala seorang menyingkapkan al-karbah, rasa gundah yang demikian besar yang melanda hati seorang muslim karena adanya problematika permasalahan yang dialaminya, dia menyingkapnya, dia memudahkan urusannya, membantunya, dia angkat bala itu darinya dengan bantuannya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam salah satu riwayatnya, man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang muslim yang dalam keadaan kesulitan, maka Allah Azza wa Jalla sebagai gantinya akan memberikan kemudahan kepada urusannya, dunianya dan akhiratnya. Sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan balasan kepada seorang muslim berdasarkan apa yang dia berikan kepada saudaranya. Demikian pula dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, tatkala ada salah seorang yang ingin mendatangi saudaranya dan semata-mata tatkala dirinya melangkahkan kakinya menuju rumah saudaranya yang melatar belakangi dia pergi ke tempat tersebut adalah karena cintanya dirinya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Saudaranya adalah seorang yang taat kepada Allah, maka dia mencintainya. Saudaranya adalah seorang yang muslim, yang mukmin, maka dia mencintainya karena keislamannya, keimanannya dan ketakwaan, ketaatan yang muncul dari perbuatannya. Hanya itu yang menyebabkan muncul rasa cintanya, rasa sayangnya kepada saudaranya, bukan karena hartanya, bukan pula karena fisiknya, bukan pula karena kenikmatan-kenikmatan yang dimiliki oleh orang tersebut kepada dirinya. Tapi yang menyebabkan dia melangkahkan kakinya kepada dirinya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla mengutus seorang malaikat dan mendatanginya di pertengahan jalannya. Kemudian malaikat ini mengatakan inni rasulullahu ilaik, inni rasulullahi ilaik, sesungguhnya saya adalah utusan Allah tabaraka wa taala yang Allah Azza wa Jalla mengutus saya untuk mendatangimu dan mengatakan kepada saya bahwasanya Allah Azza wa Jalla yuhibbuka kama ahbabtahu fihi, mencintai dirimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Maka dari itu semua perbuatan-perbuatan kezaliman, apakah sifatnya kehormatan yang dimiliki oleh seorang muslim kemudian dia tumpahkan, apakah sifatnya harta yang dimiliki oleh seorang muslim kemudian dia ambil tanpa hak, apakah sifatnya darah yang dimiliki oleh seorang muslim dia lukai, dia alirkan, maka keseluruhannya adalah perbuatan dosa yang diwajibkan bagi pelakunya tidak hanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan persyaratan tobatnya seperti yang disebutkan oleh mereka para ulama adalah ayyastahil, hendaklah dia mendatangi orang tersebut dan meminta keridhaannya, meminta kehalalannya, dan dia menyadari kesalahannya, memohon maafnya, memohon ampunannya. Ini sebagai salah satu persyaratan diangkatnya dosa hamba tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Di dalam salah satu riwayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan adanya salah seorang yang datang pada yaumul qiyamah dengan ia membawa pahala puasa, dengan ia membawa pahala salat, dengan ia membawa amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan yang saleh. Namun ternyata dia datang pada yaumul qiyamah dalam keadaan yashtumu hadza wa yasubbu hadza wa daraba hadza. Dia mencela saudaranya yang ini, dia mencaci saudaranya yang di sana, dia pernah memukul saudaranya yang lainnya, dia mengambil harta saudaranya yang lainnya. Maka dia datang dalam keadaan dituntut untuk kemudian memberikan semua amalan-amalan kebajikannya kepada setiap orang-orang yang dizaliminya tersebut. Namun ternyata Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya tatkala orang ini sudah menghabiskan semua amalan kebajikannya untuk dia berikan kepada setiap orang yang didoliminya dahulu di alam dunia, ternyata masih ada beberapa orang di antara mereka yang belum terlunasi, yang belum dikisas. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam riwayat tersebut, wa ukhidha min khatayahum wa turihat alaihi thumma turiha finnar. Maka diambillah dari dosa-dosa mereka dan diberikan kepada orang tersebut sehingga dia pun dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahannam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mensifati orang ini sebagai seorang yang muflis, seorang yang bangkrut, seorang yang merugi dari umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala. Maka perlu sekiranya seorang muslim untuk kemudian benar-benar memperbaiki semua akhlaknya, semua sikapnya, semua tindak tanduknya, dan terus menjaga kesabarannya untuk terus berada di atas syariat Allah Azza wa Jal, berada di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus dalam bab muamalah, interaksi antara dirinya dengan yang lainnya. Diharapkan dia menjadi seorang yang mulia yang mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, kita lanjutkan yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Barakat Al-Khizzi rahimahullah dalam kitabnya Adabul Usyrah wa Dzikru As-Suhbati wal Ukhuwah pada halaman yang berikutnya. Ini sampai mana ini? Saya lupa ini. Ma'rifatu aqdari rijal ini sudah belum? Hah? Yang punya kitab? Belum mungkin. Ya, belum ya. Ma'rifatu aqdari rijal. Di antara dari adabul usyrah wa dzikru as-suhbati wal ukhuwah adalah dianjurkan agar kita seorang muslim mengetahui kadar kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, sehingga tatkala kita hendak berbicara kepadanya, hendak bertemu sapa dengannya, dan hendak berinteraksi dengannya, kita sudah tahu bahwasanya orang ini kadar kedudukannya demikian dan demikian. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam bab muamalah, interaksi antara seorang muslim dengan yang lainnya, dibedakan cara interaksinya antara seorang yang tinggi kedudukannya dengan yang tidak. Di antaranya dalam perkara umur, dibedakan interaksi seorang yang muda dengan yang tua, harus lebih sopan, harus lebih beradab, dan yang semisalnya. Ataukah interaksi antara seorang dengan yang lebih alim dibandingkan dirinya. Bahkan mereka para ulama membuat beberapa karya terkhusus adab dan akhlak seorang talib kepada mereka para al-ulama, kepada ahlul ilm. Sehingga tatkala seorang hendak berinteraksi dengan yang lainnya, maka penting baginya untuk mengetahui kadar yang dimiliki oleh orang tersebut. Disebutkan oleh Imam Abu Barakat Al-Ghizzi rahimahullah, wa minha ma'rifatul rijali wa mu'asyaratuhum ala hasabi ma yastahiqunahu. Di antaranya adalah hendaklah seorang muslim mengetahui kadar kedudukan yang dimiliki oleh seorang yang lainnya, sehingga ia bergaul dengan mereka ala hasabi ma yastahiqunahu, sesuai dengan apa yang berhak dia mendapatkannya. Seorang yang mulia, haknya adalah dimuliakan, haknya adalah dihormati. Seorang yang tua umurnya, haknya adalah dihormati juga, dimuliakan. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam dalam bab ilqa'us salam menganjurkan seorang yang muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua, liyusallim as-saghir 'alal kabir. Adalah seorang yang kecil mengucapkan salam kepada yang tua, yang besar. Ini seluruhnya sebagai dalil dari bab yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Barakat Al-Ghazi rahimahullahu taala. Faqad qila, ada yang mengatakan inna fatan jaa ila Sufyan ibn Uyainah min khalfihi fajazabahu. Ada yang mengatakan bahwasanya ada seorang pemuda yang mendatangi Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala. Min khalfihi, dia datang dari arah belakangnya. Anak muda yang didatangi adalah seorang imam yang besar, Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Ditambah lagi dia datang bukan dari depan, namun dari belakang. Fajazabahu, kemudian menariknya. Tentu akan membuat kaget seseorang tatkala tiba-tiba dari belakang muncul orang, terlebih lagi langsung menariknya. Ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut tidak beradab, su'ul adab, jelek adabnya, jelek akhlaknya. Berbeda kalau anak kecil, ya kan, anak kecil yang belum balig, yang masih lucu-lucunya, ya terkadang kita lagi duduk ditarik-tarik, ya diambilin songkonya dibuang. Nah, ini biasa namanya anak kecil. Tapi ini seorang yang muda, seorang muda. Dia mendatangi Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala dari arah belakangnya, kemudian langsung menariknya. Waqala, kemudian dia mengatakan, ya Sufyan, hadizni, wahai Sufyan, ceritakanlah kepada saya hadis, berikanlah kepada saya hadis. Ternyata dia meminta hadis, belajar dari Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala. Faltafata Sufyan ilaih, maka Sufyan rahimahullahu taala berpaling melihat ke arahnya. Waqala, dan mengatakan, ya bunai, wahai anakku, man jahila aqdar ar-rijali fahuwa bi nafsihi ajhal. Barang siapa yang jahil akan kedudukan seseorang sehingga dia berinteraksi dengannya sekarepnya, semaunya, seakan-akan itu sebagai kawannya, seakan-akan itu sebagai adiknya. Ditarik, ya, bertanya kepada seorang alim seperti Sufyan bin Uyainah rahimahullah, cara tanyanya saja sudah salah. Dari belakang mengharuskan sang alim ini berbelok drastis 180 derajat. Dari sini langsung ke sini, balik. Belum lagi cara bertanya dengan menarik kainnya, fajazabahu. Ini tentu dia adalah seorang yang jelek akhlaknya. Maka Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala menyatakan, ya bunayya, wahai anakku. Lihat akhlak yang diajarkan oleh mereka para ulama. Tatkala mereka melihat ada seorang yang jelek akhlaknya kepada dirinya, tidak langsung akhirnya bermain kasar. Siapa ini yang narik-narik? Langsung pukulan melayang, tendangan terbang. Tidak demikian. Dimaki. Goblok kamu, enggak tahu siapa saya ini Sufyan, Sufyan ibn Uyainah, saya ini Sufyan. Sebagian ustaz kan seperti itu, kamu itu enggak tahu saya ini ustaz, saya ini ustaz saya. Padahal yang bertanya mungkin enggak tahu dia itu ustaz. Maaf, itu tolong geser sedikit. Misal ada seorang ustaz tinggal di kampungnya, kemudian ada daurah, ikut daurah. Jadi kan enggak tahu kalau semisal yang di sebelahnya itu ternyata itu ustaz. Maaf, bisa tolong geser sedikit. Biasa kan ikhwan kayak gitu, enggak tahu ustaz yang dipanggil semuanya. Enggak tahu namanya yang dipanggil abu semuanya. Afan bu. Padahal bukan ibu. Tapi laki-laki. Abu. Afan bu, bisa geser sedikit, ngelirik, langsung bilang, saya ini ustad, saya ini pengajar di sebelah sana itu, yang di kampung sana, enggak ngerti kamu itu. Dijelek-jelekan. Sama ustaz harus gini, sama ustaz harus demikian. Lihat yang diajarkan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, ya bunayya, wahai anakku, dengan lembut dinasehati, dikasih pengertian agar supaya sadar dan tidak mengulangi perbuatannya. Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala menyatakan, man jahila aqdarur rijal, barang siapa yang jahil tentang kedudukan seseorang sehingga sehingga dia berinteraksi, bersikap, berbicara dengannya layaknya dengan kawannya atau dengan orang yang usianya di bawahnya, fahuwa binafsihi ajhal, maka orang yang seperti ini kepada dirinya dia jauh lebih jahil. Dia jauh lebih jahil. Sejelek-jelek kejahilan adalah seorang yang tidak sadar dia itu jahil. Itu sejelek-jelek kejahilan. Apa istilahnya itu? Jahil apa namanya? Jahil apa itu? Jahil yang berasal dari seorang tapi dia tidak sadar dia itu jahil. Taunya pinter. Apa itu? Jahal murakkab. Jahalnya itu bersusun. Sudah jahil, di atasnya jahil lagi. Ini jahal murakkab namanya. Barang siapa yang kepada orang lain dia tidak mengerti kadarnya, maka kepada dirinya dia jauh lebih jahil. Artinya dia tadi tidak tahu kalau semisal dia jelek akhlaknya. Dia tidak tahu kalau semisal dia itu sombong. Dia tidak tahu kalau semisal dia itu kasar. Dia tidak tahu kalau semisal perbuatannya itu salah dan keliru. Dia tidak tahu kalau semisal perkataannya menyakiti saudaranya. Dia tidak tahu kalau semisal perbuatannya itu memadorotkan kawannya dan yang semisalnya. Jahil kepada dirinya. Ini bahaya. Ini bahaya. Yang dengannya akhirnya dia bertindak serampangan. Bukan hanya serampangan, bahkan dia tahu, dia yakin bahwasanya dia itu benar. Dia yakin bahwasanya dia itu tidak salah. Sehingga sangat sulit untuk dirubah perangainya. Sangat sulit untuk kemudian bisa dia mengevaluasi dan memperbaiki keadaan dirinya. Ini perkataan yang berharga yang disebutkan oleh Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lamu bisawab. Ini insyaAllah ta'ala yang bisa saya sampaikan. Wal'afu minkum akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.